Aku tahu bahwa cinta tak harus miliki, namun perih bila rasaku harus terbagi. Tak sanggup ku belah hati bila kau bukan cintaku, sayangku. Ku tak mau menunggu, putuskanlah kekasihmu, sayangku. Aku tak mampu selalu menjadi yang kedua dan bukan yang pertama yang mengisi hari-harimu cinta. Ku takkan memaksa ikuti kata hatimu saja. Namun jangan kau anggap diriku bagai angin yang berlalu. Meskipun tiada satu yang tahu tentang cinta kita. Bila kau bukan cintaku, sayangku, ku tak mau menunggu. Putuskanlah kekasihmu, sayangku. Aku tak mampu. Cintaku, sayangku, ku tak mau. Aku tak mampu selalu menjadi yang kedua. Aku tak mampu jadi yang kedua.